أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، telah kita sebutkan di antara dari as-sawarif anil haq adalah at-taqlid. Seorang mengikuti pendapat seorang alim tertentu atau seorang tokoh tertentu kemudian membelanya. Ini makna dari at-taqlid. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya adalah membebek. Apa kata ustadznya, apa kata tokohnya, dan apa kata kiainya. Sehingga kapan seorang terkesima dengan sosok seorang alim tertentu, maka sangat dikhawatirkan nantinya dia terjatuh ke dalam perkara at-taqlid. Akhirnya dia akan membela semua yang dilakukan oleh ustadznya. Akhirnya dia bahkan akan membenarkan apa saja yang diucapkannya dan apa saja yang dilakukannya. Biasanya seorang yang memiliki sifat taqlid ini tidak mengetahui landasan referensi hukum yang melandasi seorang yang ditaklidinya tersebut mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan. Dia mengatakan tidak mungkin ustaz saya itu salah. Wong dia itu sudah tahu kok. Sudah ngerti. Sudah faham yang namanya hadis. Sudah mengerti tafsir dalam Al-Quran. Ketika ditanya bahwasanya alimnya atau ustaznya melakukan kesalahan, dia tidak mengetahui apakah benar itu sebagai kesalahan ataukah tidak. Anggapannya bahwasanya alimnya atau ustaznya atau kiainya atau tokoh panutannya itu adalah seorang yang benar, seorang yang berilmu, enggak mungkin salah. Ini sifat dari sifat-sifat ahli at-taqlid. Sehingga dengan ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, penting bagi setiap muslim untuk kemudian menelaah semua ucapan dan perbuatan dari siapapun datangnya. Dia melakukan pemfilteran, dia mengetahui referensi hukumnya, sehingga yang diikuti adalah bukan ustadznya, bukan alimnya, akan tetapi dalil yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Ini penting. Saya mengikuti ustadz si fulan karena ustadz si fulan mengatakan dalil atau penjelasan dalam permasalahan ini adalah demikian dalam Al-Quran, demikian dalam sunnah. Ataukah saya mengikuti pendapatnya ustadz si fulan atau alim si fulan karena dia menukilkan fatwa seorang alim demikian dan demikian. Sehingga semua ucapan yang didengarkannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena Islam menuntut untuk kemudian membentuk satu karakter pengikutnya atau umatnya menjadi sosok yang ilmiah, mengetahui dalil itu maksudnya, mengetahui sandaran referensi hukum apa yang diucapkannya dan diperbuat dan yang dilakukannya. Dan Islam mencela sifat taklid sekedar mengatakan katanya, katanya, dan katanya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. At-taqlid ini disebutkan oleh Syekh di sini muallif Muhammad ibn Ibrahim Al-Uthman hafizahullah At-takhlidu min a'zamis sawari fi 'anil haq. Taklid adalah merupakan penghalang yang paling besar yang menghalang-halangi seseorang untuk berada di atas kebenaran. Sehingga hati-hati. Kapan seorang condong kepada sosok sealim tertentu dan terkesima dengan sifatnya, terkesima dengan perkataannya, lebih menyentuh hatinya katanya, lebih terkesan zuhud dan yang semisalnya, ini dia akan terjatuh ke dalam perkara taklid, dan dengan sebab taklid tersebut akan menghalangi dirinya untuk melakukan perkara kebenaran. Karena ternyata kapan ustadznya melakukan satu perbuatan yang menyelisih kebenaran, dia benarkan. Kapan ustadznya mengucapkan satu perkataan, dia ikuti. Dia benarkan, dia bela. Bahkan dia akan mencela, akan membela orang-orang yang mencela ustadznya tersebut. Betapa banyak masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala perseteruan, bahkan berujung sampai perkelahian. Dalam permasalahan ikhtilafiyah, perselisihan-perselisihan yang berkaitan tentang permasalahan manhaj, berujungnya sampai akhirnya terjadi perkelahian, pemboikotan, bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya. Setelah ditelisik dan ditelusuri, ternyata karena permasalahan taklid. Ustadznya, saya demikian dan demikian, tidak mungkin salah. Walaupun salah keliru kan, yang penting ustadz juga katanya. Gak mungkin ustadz itu salah, kalaupun salah pasti berijtihad. Namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Sebagaimana ustadz kalian berijtihad bisa salah dan bisa benar. Ini biasanya ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka ahli at-taklid. Li'anna sahibahu yaltazim wa qawla alimin yantasiru lahu intisaran mutlaqa. Karena pelaku taklid akan mengharuskan ucapan seorang alim yang diikutinya tersebut, dia bela dengan pembelaan secara mutlak. Yang penting perkataan ustaz saya demikian dan demikian. Yang penting perkataan alim ulama saya itu demikian dan demikian. Ini hati-hati. Sosok yang terlalu mengidolakan seorang ustaz tertentu, sering menyanjung namanya, ketika ada satu perselisihan maka dinisbatkan ke nama ustadznya, bukan dalilnya. Ini hati-hati. Termasuk dari sifat-sifat ahli taklid. Ustaz saya mengatakan demikian dalam permasalahan ini. Terkesima awalnya. Dia terkesima tatkala mendengarkan penjelasannya. Tidak ada yang sejelas dibandingkan penjelasan ustadznya tersebut, sehingga dia idolakan, dia jadikan sebagai panutannya. Ini sifat yang berbahaya. Kita umat Islam tidak diajarkan yang demikian. Kepada seorang kita dianjurkan untuk memberikan masing-masing haknya. Memang kita diajarkan untuk kemudian memuliakan alim ulama kita. Kita diajarkan untuk kemudian bersifat ihtiram, menjaga adab tatkala berinteraksi dengan mereka. Akan tetapi sama sekali tidak kemudian melupakan posisi ustadznya tersebut sebagai bashar, sebagai manusia yang terkadang bisa salah dan bisa keliru, yang terkadang ucapannya tersebut ditolak dan terkadang dibenarkan. Ini sifat manusia demikian. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yuqbalu wa yurad. kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal khabar. Masing-masing kita ini bisa diambil ucapannya, bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat solusi yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran, yang kebanyakannya ahli taklid itu melupakannya. Tatkala mereka melihat kenyataan ucapan orang yang ditaklidinya tersebut berseberangan dengan seorang ulama tertentu, atau beberapa ulama yang lainnya, mereka melupakan satu nas yang secara jelas Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai solusi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kalian berselisih tentang satu permasalahan, memperselisihkan sosok ustadznya, apakah ustadz ini salah atau benar, perkataan orang yang ditokohkannya tersebut itu menyimpang atau tidak, amalan yang diajarkan oleh ustadznya adalah amalan yang salah atau benar, terjadi perselisihan tentang satu permasalahan, Allah nyatakan farudduhu ilallahi warrasul, kalian kembalikan kepada Allah, kalian kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau lah semisal kalian adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan Allah sebutkan zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian jauh lebih baik dan lebih bagus dari sisi pentakwilannya. Sehingga dikembalikan kepada Allah maksudnya adalah dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Rasul maksudnya adalah dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kebenaran bukan dilihat ke satu sosok tertentu. Artinya yang dilakukan ustaz ini sudah pasti benar, tidak demikian. Yang dilakukan alim ulama ini sudah pasti benar, tidak demikian kebenaran itu ditimbang. Sehingga para salaf menyebutkan al-haqqu la yu'rafu bir-rijal walakin ar-rijala yu'rafu bil-haq. Sesungguhnya kebenaran tersebut tidaklah dilihat dengan adanya sosok-sosok orang yang mengamalkan. Adanya si fulan berarti benar. Ucapannya si fulan berarti benar. Ucapannya Ustaz Sifulan berarti benar, harus dibela. Tidak demikian kebenaran tersebut, tolak ukurnya. Walakin ar-rijala yu'rafu bil-haq. Namun sebaliknya, kebenaran itu, namun sebaliknya, seseorang itu diketahui dengan kebenaran. Ditimbang ucapannya dengan kebenaran, apakah benar orang ini dinyatakan sebagai ahlul haq ataukah tidak. Bukan dilihat dengan sosoknya, namun dilihat ucapannya dan perbuatannya, kemudian ditimbang dengan timbangan kebenaran yaitu Al-Quran, demikian pula sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan satu perkataan yang mengungkapkan tentang keheranan beliau rahimahullahu ta'ala tentang adanya sebagian mereka, orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kesahihan demikian pula kedhaifannya, namun lebih cenderung untuk kemudian membela perkataannya Sufyan ats-Tsauri, seorang imam pada zamannya, dari sisi tingkatan julukan yang digelar yang diberikan oleh mereka para ulama ahli hadis di dalam menjelaskan biografi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, sebagai sosok yang digelari dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin di dalam ilmu hadis, menunjukkan demikian dalam pengetahuannya dan pemahamannya di dalam mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tertinggi dari tingkatan orang yang mengerti dan faham tentang ilmu hadis adalah gelar tersebut. Ada yang digelari dengan thiqah, ada yang digelari dengan hafid, itu di bawahnya. Kalau Amirul Mukminin itu sudah di atasnya. Namun tidak kemudian memberikan kelaziman konsekuensi benar ucapannya, benar seluruh ucapannya, benar seluruh perbuatannya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengingkari adanya sebagian mereka yang lebih cenderung untuk membela perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dibandingkan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu liqaumin 'arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila qauli Sufyan Ats-Tsauri. Aku sungguh sangat heran mendengarkan adanya beberapa kaum yang mereka telah mempelajari sanad-sanad hadis Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengetahui tentang kesahihannya, mana yang sahih, mana yang lemah. Namun mereka lebih cenderung untuk kemudian mengikuti pendapatnya Sufyan rahimahullahu taala. Dalam keadaan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, akan tertimpa kepada mereka fitnah, ataukah tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Di dalam ayat ini berisikan perintah, penekanan, agar hendaklah seorang muslim benar-benar mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin mengikuti Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi kalimat syahadatnya la ilaha illallah. Seorang meyakini bahwasanya ucapan yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu min Allahi qila. Siapakah ucapan yang paling baik dibandingkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang berikutnya, seorang mukmin mewujudkan kalimat syahadatnya Muhammadur Rasulullah dengan benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Membenarkan ucapannya, mengikuti perbuatannya, bukan hanya membenarkan saja, bahkan menjadikan semua ucapan Rasul dan perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai tolak ukur standarisasi kebenaran ucapannya dan perbuatannya. Kalau semisal perbuatannya menyelisihi ucapan Rasul, berarti itu salah. Kalau semisal ucapannya tersebut berseberangan dengan ucapan Rasul, berarti salah dan keliru. Sehingga standarisasi timbangan kebenaran adalah dengan ditimbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan kepada mereka, adadruna mal fitnah. Tahukah kalian apa maksud dari fitnah di dalam ayat ini? Al-fitnatu asyirku. Makna fitnah di dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Maknanya adalah kesyirikan. Orang yang menyelisih perintahnya akan tertimpa kepada mereka fitnah. Maksudnya adalah fitnatu syirik. Fitnah dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan menjadi seorang yang musyrik. Karena menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Penjabarannya kata beliau rahimahullahu taala, la'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayg fa yahlik. Barangkali saja tatkala dirinya menolak sebagian dari ucapan Allah, sebagian dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan timpakan ke dalam jiwanya tersebut kecenderungan melakukan kesyirikan. Azzaig, kecenderungan dia melakukan kesyirikan. Fayahlik, sehingga dengannya dia binasa wal iyad billah. Awalnya dia menolak perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, menolak Al-Qur'an. Maka Allah tanamkan di dalam dirinya kecenderungan untuk melakukan kesyirikan. Batas minimal kesyirikan yang dilakukan adalah syirik dalam bab at-ta'ah. Karena syirik besar itu bermacam-macam. Ada syirik dalam bab al-mahabbah. Ada syirik dalam bab ad-du'a. Ada pula di antara syirik besar adalah syirik dalam bab at-ta'ah. Seorang mentaati satu ulama atau sosok tertentu dalam keadaan ternyata ketaatan yang dilakukan tersebut berseberangan dengan ketaatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim untuk tunduk di dalam menjalankan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini syirik ta'ah adalah syirik yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bukan dalam artian mereka menyembah mereka. Bukan dalam artian pendeta-pendeta atau rahib-rahib tersebut disembah oleh umatnya, tidak. Namun mereka terjatuh ke dalam satu kesyirikan yang dikenal dengan syirku ta'ah. Karena memposisikan pendetanya, demikian pula rahibnya, sebagai standarisasi kebenaran. Apa yang diucapkan mereka adalah benar. Apa yang diputuskan mereka sudah pasti benar. Walaupun ternyata berseberangan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Ini keadaan ahlul kitab. Sehingga seorang muslim adalah seorang yang bersifat ilmiah. Sifat seorang muslim itu ilmiah. Ketika ditanya tentang satu permasalahan, dia mengatakan dasar-dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Atau perkataan seorang ulama demikian dan demikian. Kata sebagian salaf mengingatkan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa fika imam. Hati-hati kamu untuk kemudian mengucapkan satu permasalahan dalam keadaan ternyata tidak memiliki referensi penjelasan dari seorang imam. Artinya melakukan ijtihad. Berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Menurut saya permasalahan yang seperti ini adalah demikian dan demikian. Ketika ditanya apakah ada sosok seorang alim yang mengatakannya, dia mengatakan tidak. Apakah ada seorang imam dari kalangan imam al-Islam yang mendahuluimu untuk mengucapkan kalimat ini, dia mengatakan tidak. Apakah ada seorang syekh yang mengucapkannya, dia mengatakan tidak. Ini menurut saya. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda penyimpangan. Tanda dari tanda-tanda kesesatan. Tidak menjadikan referensi pentafsiran yang telah ditafsirkan oleh mereka para ulama, para imatul Islam. Sebagai sandaran dirinya menerapkan pentafsiran tersebut secara benar. Dia menyandarkannya dengan pentafsirannya dan kedangkalan ilmunya. Ini berbahaya. Ketika dikatakan kepada dirinya, alim ulama si fulan mengatakan demikian dan demikian. Menyebutkan perkataan salaf kita mengatakan demikian dan demikian. Dia menolaknya dan mengatakan menurut saya seharusnya demikian dan demikian. Ini berbahaya. Qala al-wazir ibni Hubairah. Berkata al-wazir Ibn Hubairah, min makajidi syaitanu annahu yuqima awsanan fil ma'na tu'batu min dunillah. Termasuk dari tipu daya syaitan, mereka menjadikan satu berhala namun pada maknanya saja, bukan secara zahir, tidak nampak. Yang berhala pada yang berhala secara makna ini disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ayyubayyana lahu al-haq, semisal kita menerangkan kepada seseorang itu kebenaran, fayaqulu, dia mengatakan hadza laisa bimadzhabina, ini bukan termasuk dari mazhab kita. Taqlidan limu'azzamin indahu wa qad qaddamahu 'ala al-haq. Karena dia taklid kepada sosok seorang yang diagungkannya, yang telah mendahuluinya melakukan kebenaran. Bahkan mungkin dia tahunya kebenaran adalah dengan melalui perantara alim ulama tersebut. Dia tahunya kebenaran adalah darinya. Dia telah mendahulinya. Akhirnya diagungkan dan dia kultuskan. Sehingga seorang yang mengagungkan sosok alim tertentu sebagai standarisasi kebenaran, seakan-akan menurut perkataan Al-Wazir bin Hubairah rahimahullahu ta'ala, termasuk dari tipu daya makar syaitan. Dirinya telah menjadikan satu berhala secara makna yang dia sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terjatuh ke dalam syirku ta'ah. Syirik dalam bab ketaatan. Seorang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, namun lebih mentaati sosok ulama tertentu yang sebagai idolanya, dia terjatuh ke dalam syirik at-ta'ah. Qala Ibn al-Qayyim, berkata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa laisa 'inda aktsari nasi siwa rusumin talqawha 'an qaumin mu'azzamin 'indahu. Kebanyakan mereka para manusia tidaklah memiliki satu kaidah-kaidah dasar melainkan yang mereka jumpai dari orang-orang yang mereka agungkan saja. Ini kebanyakan manusia demikian. Kebanyakan masyarakat demikian menimbang standarisasi kebenaran adalah dengan perkataan kiyainya, ustadznya, alimnya. ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم. Mereka memiliki husnul dhan kepada alim ulama mereka, bahwasanya alim ulama mereka tersebut itu sudah mengoreksi ucapan-ucapannya. Tidak mungkin salah dan keliru, sudah dipelajari oleh mereka. Walam yatajawazuha, sehingga mereka tidak berani untuk melampauinya, tidak berani melanggarnya. Fasarat hijaban lahum wa ayya hijab, sehingga jadilah yang demikian ini sebagai hijab yang paling besar yang menghijabi mereka dari menerima kebenaran, sehingga berbahaya perkara at-taqlid. Wa la yujadu 'alimun qawluhu kulluhu sawab, kata mu'alif di sini rahimahabithullah, tidaklah dijumpai adanya seorang alim yang ucapannya seluruhnya itu benar. Itu tidak dijumpai seorang alim yang ucapannya seluruhnya adalah benar. Bisa salah dan bisa keliru. Bal kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, bahkan masing-masing mereka bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Bahkan terkadang seorang alim itu bisa lupa mengatakan satu perkataan yang telah diucapkannya, ataukah lupa untuk kemudian berbuat satu perbuatan yang diamalkannya, karena mereka adalah manusia yang penuh dengan kelupaan dan kelalaiannya. Sehingga standarisasi timbangan patokan seorang muslim di dalam menentukan satu kebenaran adalah bukan melihat ke satu ulama tertentu atau sosok ustaz tertentu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, laisa min syarti siddiqi ay yakuna qawluhu kulluhu sahiha. Bukanlah termasuk dari syarat seseorang digelari dengan gelar as-siddiq, padahal gelar as-siddiq ini adalah gelar yang tertinggi setelah gelar kenabian. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Allah memulai dengan nama النَّبِيِّينَ, baru kemudian setelahnya adalah as-siddiqin, kemudian setelahnya as-syuhada, yang terakhir adalah as-solihin. Nah, bukan termasuk dari persyaratan seorang dikatakan sebagai seorang yang as-siddiq, yang jujur, yang benar, ayyakuna qawluhu kulluhu sahiha, bahwasanya semua ucapannya seluruhnya adalah benar. Bukan standarisasi as-siddiq demikian. Wa amaluhu kulluhu sunnah, dan semua amalannya mencocoki sunnah. Idza kana yakunu bimanzilatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal demikian, maka tentu kedudukannya sama dengan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan ini terkadang bisa salah, terkadang bisa keliru. Bahkan Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti yang diriwayatkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mencela adanya sebagian mereka orang-orang yang membantah satu hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas dalam permasalahan haji, dengan alasan bahwasanya Umar Ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq melakukan demikian dan demikian. Artinya berbeda dengan konsekuensi hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Maka marahlah Ibn Abbas dan mengatakan, arakum satahlikun, aqulu lakum qala Rasul, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku memandang kalian itu akan binasa. Aku sampaikan kepada kalian berkata Rasul demikian, namun ternyata kalian membantahnya dan mengatakan sesungguhnya telah berkata Abu Bakar demikian dan Umar Ibn Khattab telah mengatakan demikian dan demikian. Sehingga membantah ucapan seorang ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam perkataan Ibn Abbas ini, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil satu adab. Hendaklah seorang muslim yang pertama benar-benar menjadikan standarisasi kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, terkadang seorang alim itu melakukan kesalahan. Namun kesalahan seorang alim tidaklah kemudian memberikan kelaziman bagi seseorang untuk membenarkannya, untuk mengikutinya. Dan yang berikutnya adalah larangan seseorang untuk kemudian membantah satu hadis dengan menyebutkan ucapan seseorang selain Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pula di dalamnya seseorang tatkala disampaikan kepada diri tatkala ada salah seorang yang menyampaikan kepada dirinya perkataan seorang ulama, berkata Syekh Fulan demikian, berkata Syekh Alan demikian, kemudian dia mengatakan dengan berani menyebutkan sesungguhnya ustaz saya mengatakan demikian dan demikian. Sangat jauh tingkatannya, perbedaannya antara seorang syekh, seorang alim dengan seorang ustaz. Dari sisi kualitasnya berbeda. Sehingga wajib bagi seorang untuk kemudian memiliki sifat beradab. Beradab bersama dengan mereka para al-ulama. Mengetahui haknya, mengetahui pula dari sisi keutamaan mereka, kemudian memuliakannya. Namun sama sekali tidak kemudian memberikan kelaziman konsekuensi wajibnya seorang untuk memiliki sifat taklid. kepada alim ulama tertentu. Karena yang dijadikan sandaran dirinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau lah semisal dirinya mengikuti seorang alim ulama tertentu atau seorang ustaz tertentu, yang diikuti oleh dirinya adalah hadis yang disampaikan oleh alim ulama tersebut berdasarkan sunnah Rasul demikian dan demikian, berarti yang diikuti adalah hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh demikian, karena di dalam Al-Quran melarang kita melakukan demikian dan demikian. Rasul juga menyebutkan dalam hadisnya demikian dan demikian. Ini perkataan seorang syekh. Mereka melandasi ucapannya secara ilmiah. Untuk kemudian seseorang yang bertanya atau berada di hadapan mereka mengetahui secara jelas tentang pentafsiran permasalahan yang ditanyakannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk kemudian bertanya kepada ahlul ilm, yaitu mereka para ulama, apabila mereka jahil. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Sehingga bukan sifat yang beradab. Ketika jelas fatwa seorang syekh tertentu mengatakan demikian dan demikian, seorang alim mengatakan demikian dan demikian, kemudian dia membantahnya dan mengatakan menurut saya tidak demikian, ditolak ucapannya mereka para ulama, yang dia kokohkan, yang dia legalkan, yang dia benarkan adalah pendapatnya. Karena menurut saya demikian dan demikian. Ahli taklidnya, orang yang taklid kepada ulama atau ustaz yang seperti ini, membantah pula ucapan-ucapan para ulama. Mengatakan sesungguhnya ustaz saya mengatakan demikian dan demikian. Ditolak pendapatnya mereka para al-ulama. Ini diantara sifat dari sifat-sifat ahli taklid. وَإِذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي قَوْلِ عَالِمٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا عَلِمْتَ مَا فِي التَّقْلِيدِ مِمَّا يُوجِبُ مُجَانَبَةَ الْحَقِّ. Apabila standarisasi kebenaran tersebut bukan dilihat dari ucapan seorang alim, ucapan satu orang alim secara mutlak, maka engkau mengetahui tentang bahayanya taklid yang akan bisa menyebabkan seorang semakin menjauhkan dirinya dari kebenaran. Dengan taklid akhirnya seorang tidak berada di atas kebenaran, karena membela ustadznya, membela alimnya. Sehingga Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi alfitnah. Apabila engkau hendak menjadikan satu orang sebagai teladanmu, sebagai contohmu, maka jadikanlah contoh sosok seorang yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya meneladani sosok yang masih hidup tidaklah akan tidaklah aman darinya, itu fitnah. Artinya apabila seorang alim yang telah meninggal dunia, yang sudah dikenal bahwasanya beliaunya benar-benar berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita mencontohnya, kita membelanya, menjadikannya sebagai figur. Adapun seorang yang masih hidup, kalau lah misalnya kita menjadikannya sebagai figur, kemudian kita terkesima dan kita menjadikan standar kebenaran adalah ucapannya, pendapatnya, maka ini berbahaya. Karena seorang yang hidup tidaklah aman darinya, itu fitnah. Kalau lah misal dia sekarang berada di atas kebenaran, maka itu adalah kebaikan bagimu. Tapi kalau misal sekarang setelahnya dia berada di atas kebatilan, maka itu adalah kebinasaanmu, kecelakaanmu. Karena engkau nantinya akan mengikuti orang tersebut. In amana amana wa in kafara kafara. Kalau misal dia beriman, engkau nantinya juga akan beriman. Namun sebaliknya, kalaulah semisal dia kafir, maka engkau juga nantinya akan terjatuh ke dalam kekafiran. Ini bahaya at-taqlid. Qala al-'allamah Abdul Qadir ibn Bidran atau Badran ad-Dimashqi rahimahullah, at-taqlidu yub'adu 'anil haqq. Perkara taklid akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Ini sudah pasti. Wa yurawijul batil, bahkan nantinya dia akan memperdagangkan kebatilan. Tidak hanya dia jauh dari kebenaran, bahkan kebatilan orang yang ditaklidinya tersebut akan dia dagangkan. Dia akan mendatangi si fulan, akan berupaya untuk mengajak si fulan tersebut sesuai dengan pendapatnya, pindah lagi ke rumahnya si fulan, kemudian memperdagangkan kesesatannya, kebatilannya, pindah lagi ke rumahnya si fulan, demikian seterusnya. Sehingga tidak hanya menjauhkan dirinya dari kebenaran, bahkan dia akan memperdagangkan, menyerukan kebatilan tersebut. Walba'du idza takallamta ma'ah, sebagian mereka apabila kita berbicara bersamanya, wa arsyadtahu ila khilafi qawlihi, engkau membimbing dirinya untuk menyelisihi ucapannya, wa nabbahtahu ila ma'khudhil hukmi, kemudian engkau mengingatkan kepada dirinya tentang referensi hukum yang seharusnya dijadikan sebagai standarisasi kebenaran, badaraka biqaulihi, maka dia akan membantah dirimu dengan mengucapkan anta a'lamu amil imamul fulani, kamu ini lebih alim ataukah lebih alim ulama si fulan, membandingkan orang yang menyampaikan nasihat ini dengan sosok gurunya, dengan sosok ustadznya, dengan sosok alimnya, dan dia mengidolakannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini sifat ahli at-taqlid. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa idza qila li hadzal mustahdil al-mustarshid anta a'lamu am al-imam al-fulani, kanat hadhihi mu'aradatun fasidah. Apabila dikatakan kepada seorang yang hendak memberikan arahan, memberikan nasihat, petunjuk bimbingan, dinasihati kemudian dia membantah dan mengatakan kamu lebih berilmu ataukah dibandingkan ulama si fulan, alimnya si fulan, kanat hadhihi mu'aradatun fasidah, maka bantahan yang seperti ini adalah bantahan yang rusak, yang keliru, tidak benar. Li'anna al-imam al-fulani qad khalafahu fi hadhihi al-mas'alah, karena imamnya si fulan yang dia banggakan tersebut telah menyelisih permasalahan ini. Telah menyelisih permasalahan yang disampaikannya. Imam yang dia idolakan sebagaimana imam-imam para a'immatul Islam yang lainnya. Sama seperti halnya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman, Ali Ibn Mas'ud, Ubay Ibn Ka'ab, Mu'ad, dan yang selain dari mereka, dari kalangan para immatul Islam. Fakama anna ha'ulai sahabah ba'duhum li ba'din akifa fi mawaridin niza' fa'idha tanaza'u fi syai'in raddu ma tanaza'u fihi ila Allahi wal Rasul in kana ba'duhum qad yakunu a'lamu fi mawadi'in akhar. Apabila mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan di dalam Al-Quran, apabila mereka berselisih untuk kemudian mengembalikannya kepada Al-Quran dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, pada ayat yang tadi kita sebutkan, fa'in tanaza'atum, dhamirtum di dalam ayat ini, maknanya kembalinya kepada sahabat pada awalnya, kemudian terkena kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ayat ini turun di tengah-tengah mereka, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau semisal mereka para sahabat saja diperintahkan demikian, dalam keadaan mereka tentulah orang yang paling berilmu dibandingkan yang lainnya. Sehingga penisbatan untuk kemudian seorang menolak kebenaran karena alasan pendapatnya seorang imam si fulan demikian dan demikian adalah pendapat yang batil, termasuk dari makna at-taqlid. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.